الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, istiqamah di atasnya. Dan alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan taufik untuk kita pergunakan dalam ketaatan. Di antaranya adalah untuk kita talabul ilm, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan majelis kita adalah tambahan kebaikan bagi kita. Dan semoga dengannya Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pula bagi diri-diri kita. Karena Rasulullah alaihissalatu wassalam beliau bersabda dalam hadis akhrajal Bukhari wa Muslim min hadisi Muawiyah radhiyallahu anhu, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan maka Allah Ta'ala akan fahamkan dia dalam perkara agama. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini perlu kita sampaikan satu pembahasan yang terkait dengan datangnya bulan Rajab, Syahrul Rajab, yang sebagian menetapkan adalah malam ini adalah malam satu Rajab, di mana ada keistimewaan yang ditetapkan oleh syariat. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram, salah satu bulan haram. Datang dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard." As-sana isna asara sahra minha arba'atu hurum salasun mutawaliyat dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumadai wa sya'ban. Al hadis, sesungguhnya zaman itu berputar, berlangsung seperti keadaan di hari Allah Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Secara umum ibadah di bulan tersebut adalah lebih afdol, lebih pahalanya dilipat gandakan karena kehormatan, kemuliaan bulan-bulan haram dibandingkan bulan-bulan yang lain. Salasun mutawalliyat, 3 bulan itu berturut-turut, beriringan, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajabul Mudhar, sementara ada satu yang terpisah, yakni Rajabul Mudhar, nama bulan Rajab. Alladzi baina Jumadai wa Sya'ban, yaitu yang ada di antara bulan Jumadi, Jumadil Akhirah, Jumadil Akhirah dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab salah satu dari bulan Al-Haram yang ditetapkan oleh syariat yang memiliki kemuliaan, yaitu secara umum, artinya secara umum ibadah di bulan tersebut maka berlipat pahalanya sebagaimana kejahatan atau kejelekan, kemaksiatan atau dosa, maka juga dilipat gandakan dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Itulah kekhususan bulan Al-Haram, dan diantaranya adalah bulan Rajab. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Namun yang perlu kita sebutkan terkait dengan bulan Rajab ini adalah terjadinya sebagian amaliyah, sebagian amalan-amalan yang manusia melakukannya mengharapkan keutamaan dan pahala, yang pada hakikatnya itu adalah amalan-amalan yang perlu ditinjau dari sisi dalil-dalil. Apakah amalan tersebut memang disyariatkan ataukah tidak? Di antaranya ada puasa dikhususkan di bulan Rajab. Begitu juga ada sholat khusus di bulan Rajab. Begitu juga ada sembelihan khusus di bulan Rajab. Nah, ini yang akan kita kaji insyaallah taala. Apakah memang dituntunkan adanya ibadah-ibadah khusus? Adapun ibadah secara umum, maka tidak beda halnya dengan bulan-bulan yang lain, terkecuali bulan-bulan haram itu adalah lebih diutamakan, artinya lebih dari sisi keutamaan secara amal ibadah secara umum. Nah, adapun secara khusus, maka dibutuhkan dalil khusus. Dibutuhkan dalil khusus, dan sebuah amalan harus dibangun di atas dalil yang sahih. Ketika ada dalil namun tidak sahih, maka dalil tersebut tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan landasan untuk beramal. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Sebelum kita masuk ke masalah ibadah-ibadah khusus yang sebagiannya diamalkan oleh manusia dengan datangnya bulan Rajab, kita akan sebutkan sebagian hadis-hadis yang lemah, bahkan yang maudhu, palsu, yang tersebar terkait dengan bulan Rajab. Terkait dengan bulan Rajab. Hadis di antara yang termasuk penyebutan bulan Rajab, di mana termasuk hadis yang lemah ataupun hadis yang palsu, adalah hadis yang berbunyi inna fil jannati nahron yuqalu lahu Rajab ma'uhu asaddu bayadun minal laban wa ahla minal asl man soma yauman min Rajab saqahullah min dalikan nahar. Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah sungai yang dinamai dengan Rajab. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang puasa satu hari di bulan Rajab, maka Allah Ta'ala akan memberi dia minum dari sungai tersebut. Hadis ini ikhwan fillah jazakumullah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga disebutkan Abu Qasim At-Taimi dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Begitu juga disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Asbahani dalam kitab Fadlus Siyam. Imam Al-Baihaqi disebutkan dalam kitab Fadailul Awqat dan yang lainnya. Kemudian berkata oleh yakni Ibnu Sahin dalam kitab Targhib wa Tarhib, qala Ibnu Jauzi fi ilal mutanahiyah fihi majahil. Ibnu Jauzi mengatakan di kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah, pada hadis tersebut ada rawi-rawi yang majhul, tidak diketahui. Dan pada sanadnya ada kelemahan. Sehingga hadis ini adalah hadis yang lemah. Ada rawi-rawi yang lemah, ada rawi-rawi yang majhul, tidak diketahui. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Kemudian termasuk hadis yang lemah adalah hadis yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkahilah untuk kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk berjumpa dengan Ramadan. Hadis ini ikhwan jazakumullah termasuk adalah bagian hadis yang lemah. Hadis tersebut dinisbahkan kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, namun ada padanya rawi Zaidah ibnu Abi Raqqat dari Ziyad An-Namiri. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Zaidah ibnu Abi Raqqat rawa anhu jamaah, dan Abu Hatim mengatakan dia menyebutkan hadis ini dari Ziyad An-Namiri dari Anas, yakni hadis-hadis yang mungkarah, hadis-hadis yang mungkar. Imam Al-Bukhari mengatakan mungkarul hadis. Zaidah ibn Abi Raqqat mungkarul hadis. Al-Imam An-Nasa'i setelah mengeluarkan hadis ini dalam sunannya, beliau mengatakan la adri man huwa, dan beliau mengatakan saya tidak tahu siapa dia. Dan di dalam kitab Du'afa Al-Imam An-Nasa'i mengatakan mungkarul hadis, hadisnya adalah mungkar. Ibnu Hibban mengatakan la yuhtajju bi khabarihi, tidak bisa dijadikan hujjah pengkhabarannya dia. Naam. Sehingga hadis ini adalah termasuk hadis yang lemah. Disebutkan dalam kitab Ad-Du'afa'ul Kabir. Ini hadis yang sering juga kita dengar. Orang menyebutkan tentang keutamaan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah untuk kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Hadis yang lemah. Kemudian di antara hadis yang lemah yang berbunyi anna Rasulullah sallam lam yasum ba'da Ramadan illa Rajaban wa Sya'ban, bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah berpuasa setelah Ramadan, artinya puasa sebulan penuh, kecuali bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ini hadisnya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, qala Al-Baihaqi ba'da urudi hadal hadis huwa hadisun munkar min ajli Yusuf Ibnu Atiyah fa innahu dha'ifun jiddan. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, berkata Imam Al-Baihaqi setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan hadis mungkar karena ada rawi bernama Yusuf Ibnu Atiyah, dia adalah lemah sekali dan menyelisihi rawi-rawi yang siqah, sehingga hadisnya dihukumi mungkar. Mungkar itu bagian termasuk hadis lemah. Nah, rawinya ada padanya rawi yang lemah menyelisih rawi yang siqah. Ini di antara hadis-hadis lemah. Di antara hadis-hadis yang palsu terkait dengan bulan Rajab. Pertama adalah hadis yang berbunyi Rajabun syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadanu syahru ummati. Sering dengar nih? Sering dengar hadis? Sering, ini termasuk hadis yang laris. Nah, kalau datang bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, ini termasuk hadis yang laris disebutkan. Larisnya adalah mereka gunakan sebagai dalil tentang keutamaan tiga bulan ini. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Nah, adapun ahlu sunnati wal jamaah mengikuti jalannya ahlul hadis, menyebutkannya dalam rangka untuk menjelaskan hakikat hadis ini, apakah bisa dijadikan hujah ataukah tidak. Perlu diketahui hadis yang berbunyi Rajab sahrullah wa Sya'ban sahri wa Ramadan sahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, sedangkan Ramadan adalah bulannya umatku. Hadis ini ikhwan wa jazakumullah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar setelah menyebutkan hadis ini, wa rijalu hadal isnad thiqat illa As-Saquti fa huwa al-afah wa kana mashhuran bi wad'il hadis. Kata Imam Ibnu Hajar, rawi-rawi dalam sanad hadis ini siqah sebenarnya, kecuali As-Saqti au As-Saqati. Dia ini yang menjadi penyakit. Nah. Dan dia dikenal sebagai biwad'il hadis, tukang memalsukan hadis, termasuk hadis ini. 6. Ikhwan jazakumullah, seorang rawi kalau sudah dikenal tukang memalsukan hadis, hadisnya palsu, termasuk hadis ini. Hadis maudhu, hadis yang dibuat-buat. Hadis palsu yang lainnya adalah hadis yang berbunyi, kalau hadis palsu, nah itu secara adab bahkan kita tidak boleh mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadisnya palsu, tidak boleh dinisbahkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Hadis yang diada-adakan, makanya sebutannya hadisun maudhu atau hadis muhtara. Naam, atau hadisul masnu, hadis palsu, hadis yang dibikin-bikin. Naam, hadis yang dibuat-buat. Di antaranya adalah lafadznya fadlu rajabi ala sa'iri suhuri ka fadril qur'ani ala sa'iril adkari. Keutamaan Rajab dibandingkan seluruh bulan-bulan yang ada seperti keutamaan Al-Qur'an dibandingkan seluruh zikir-zikir yang ada. 6. Al-Qur'an afdalu dzikri, seutama-utama zikir. 6. Berarti Rajab kalau menurut lafaz hadis ini adalah afdalus suhur, seutama-utama bulan. Naam. Hadis ini ikhwan wa jazakumullah adalah hadis yang palsu. Naam. Hadis yang palsu yang lainnya, yang ketiga, dengan lafaz Rajabun sahrullahil asam. Man shoma min rajabin yauman imanan wahtisaban ustujiba ridwanullahil akbar. Rajab adalah bulannya Allah yang terjaga. Siapa yang puasa di bulan Rajab satu hari karena iman dan karena mengharap pahala, maka dia dipastikan mendapatkan ridhonya Allah yang besar. Hadis ini juga adalah hadis yang palsu, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabyinul Uj Al-Ajabi. Juga disebutkan oleh Imam Saukani dalam kitab Fawaidul Majmu'ah. Hadis nomor 1260, dan beliau menyatakan hadis palsu. Ikhwani fillah jazakumullah, secara kesimpulan adalah hadis-hadis yang menyebutkan kekhususan, adanya kekhususan puasa di bulan Rajab itu adalah tidak ada yang sahih. 6. Hadis-hadis yang menyebutkan kekhususan, keutamaan amalan puasa di bulan Rajab, maka tidak ada yang sahih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan amma tahsisu Rajabin wa Sya'ban jami'an bisaumi awil i'tikaf falam yarid fihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam sayun wala an ashabihi wala a'immatil muslimin bal qasabata fi sahih anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban walam yakun yasumu minas sunnati aminasanati aksar mimma yasumu min Sya'ban min ajli sahri Ramadan. Beliau mengatakan Adapun mengkhususkan bulan Rajab dan Sya'ban secara keseluruhan dengan puasa, secara keseluruhan yakni Rajabnya dan Sya'bannya dikhususkan dengan puasa atau i'tikaf mengkhususkannya, maka tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun, dan tidak pula datang dari sahabat, bahkan tidak pula datang dari pendapat imam-imam kaum muslimin. Namun yang ada yang sahih datang dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau puasa bulan Sya'ban, sebagaimana hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, bahkan kadang beliau sebulan penuh. Namun terkadang juga beliau meninggalkan tidak puasa di bulan Sya'ban. Kalau beliau melakukan puasa di bulan Sya'ban, nah, dan tidaknya adalah memperbanyak di bulan Sya'ban li ajli syahri Ramadan, dikarenakan dia datang sebelum bulan Ramadan. Dan di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah sebagai bentuk yakni persiapan, ibaratnya mukaddimah, pembukaan sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita perbanyak dulu puasa di bulan Sya'ban supaya Ramadan itu datang puasa sebulan sepenuh, kita tidak lagi merasakan berat karena sudah kita dahului bulan Sya'ban. Min ajli sunnati Rasul alaihi salatu wasalam, disunnahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun Rajab, maka tidak ada hadis satupun yang menunjukkan kesahihannya secara khusus. Nah, adapun secara umum, kalau kita mau puasa, puasa yang dituntunkan, puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud atau pertengahan bulan, nah, maka pahalanya berlipat karena bulan haram, termasuk bulan haram. Ehwani fiddin rahimani rahimakumullah, demikian diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sehingga kata beliau, wa amma saumu Rajab bi khususihi fa ahadisu kulluha dha'ifah bal maudhu'ah. Bahkan puasa Rajab secara khusus, maka hadis-hadisnya semuanya lemah, bahkan palsu. La yu'tamadu ahlul ilmi, la ya'tamidu ahlul ilmi ala syai' minha. Tidak ada ahlul ilm yang menjadikan sandaran sedikit pun dari hadis-hadis tersebut. Naam. Ehwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara hadis yang palsu terkait dengan Rajab adalah apa yang dikenal dengan yaitu salat raghaib. Salat raghaib. Naam. Yang dilakukan di antara maghrib dan isya malam Jumat pertama Rajab. Nah, salat raghaib. Disebutkan dengan lafaz hadis, man shallal maghrib fi awali lailatin min Rajab, summa shalla ba'daha 20 raka'ah. Yaqra'u fi kulli ra'atin bi fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad marrah wa yusallimu fihinna asra taslimat. Atadruna ma thawabuhu? Barang siapa yang salat maghrib di awal malam dari bulan Rajab Kemudian sholat setelah sholat maghrib itu 20 rekaat. Membaca pada setiap rekaatnya Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Dan kul huwallahu ahad satu kali. Kemudian salam padanya asrot taslimat sebanyak 20 salam. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sehingga menjadi 20 rakaat. Atadruna ma sawabuhu. Tahukah kalian apa pahalanya? Lafadznya demikian. Qala, kemudian dalam lafaz hadis tersebut dinyatakan bahwasannya Rasulullah SAW mengatakan, dikatakan, hafidhahullah fi nafsihi wa ahli wa malihi wa waladihi. Maka Allah akan menjaganya, menjaga diri orang tersebut, keluarganya, hartanya, dan anak-anaknya. Wa ujira min azabil qabri. Kemudian dibebaskan dari azab kubur. Wa jaza 'ala sirati kal baraqi bi ghairi hisab wala 'adab. Kemudian dia berhasil melintasi sirat. Sirat ya ini yang membentang di antara dua bibir neraka. Seperti buruk, kilat, bi ghairi hisab, tanpa hisab wala 'adab, dan tanpa adab. Nah, kalau sekiranya ini sahih, luar biasa pahalanya, ganjarannya. Ikhwan jazakumullah. Namun kenyataannya hadis ini adalah maudhu. Hadis ini maudhu dan disebutkan diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Maudhu'at, kumpulan hadis-hadis maudhu. 6. Juga disebutkan di dalam Fawaidul Majmu'ah lil Imam As-Saukani nomor 47. Hadisnya adalah maudhu. Begitu juga dalam kitab Tabyinul Ujub atau Tabyinul Ajab halaman ke-20 menunjukkan, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani adalah termasuk hadis-hadis maudhu. 6. Di antara hadis maudhu, ikhwan fil jazakumullah, sebelumnya menandaskan tentang masalah salat raghaib, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab As-Sahihah, beliau menyebutkan dalam kitab As-Sahihah setelah menyebutkan hadis yang sahih, yaitu hadis la tahtassu lailatal jum'ah biqiyamin min bainal layali, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan salat tertentu dari di antara malam-malam yang ada. 6. Artinya apa? Sebagian orang melaksanakan sholat raghaib adalah di malam Jumat pertama bulan Rajab. Sementara ada hadis sahih disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah al-hadis sahihah jilid yang kedua halaman 734, nomor hadis 980. Hadis yang sahih, la tahtassu lailatal jum'ah biqiyamin. Jangan kalian mengkhususkan malam Jumat dengan sholat tertentu dari di antara malam-malam yang ada. Nah, Kemudian beliau mengatakan, wa'lam anna hadal hadis ma'atas hihi man taqadama min taqadumi dzikrihim minal a'immah au man taqadama dzikruhum minal a'immah wal khufati hunak wahum imam muslim wa ibnu uzaimah ibnu hibban wal hakim wa dzahabi wa man aqarra tashihahum kal baihaqi fi sunanihi wa nawawi fi riyadihi wal asqalani fi fathihi wa talhisihi wa ghairihim katsirum min ihtajja bihi ala bid'ati salatil raghaib. Kata beliau, ketahuilah bahwasannya hadis ini seiring dengan sahihnya yang disahihkan oleh para imam-imam yang telah disebutkan sebelumnya, di antaranya adalah Imam Muslim, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Imam Hakim, Imam Adz-Dzahabi, dan yang menyetujui tentang sahihnya seperti Imam Baihaqi dalam sunannya, Imam Nawawi dalam Riyadul Salihin, Riyadus Salihinnya, begitu juga Imam Al-Asqalani di dalam Fathul Bari dan kitab Talhis, dan selain mereka dari para ulama yang mayoritasnya menjadikan hujjah dalil tentang bid'ahnya salat raghaib yang dilakukan di malam Jumat pertama bulan Rajab. Kemudian beliau mengatakan, qala al-Imam Nawawi fi syarh Muslim. Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim beliau mengatakan, wahtajja bihil ulama ala karahati hadis shalah al-mubtada'ah allati tusammi ar-raghaib. Para ulama berhujjah tentang terlarangnya salat yang diada-adakan, yang dinamakan dengan salat raghaib. Qatalallahu wadi'aha wa muhtara'aha. Semoga Allah membinasakan orang yang membuat-buatnya dan yang mengada-adakan salat raghaib tersebut. Fa innaha bid'ah munkarah. Karena sungguhnya salat raghaib itu adalah bid'ah yang mungkarah, yang mungkar. Demikian disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan dinukilkan oleh Imam As-Sunani, Imam Syaukani dan yang lainnya. Mereka pun menetapkan tentang bid'ahnya salat raghaib. Naam, ikhwan fillah jazakumullah. Demikian. Ini hadis maudhu palsu. Ada yang berpendapat sebagian ulama tentang bolehnya mengamalkan hadis lemah dalam masalah fadailul a'mal. Nah, tetapi tidak ada satu ulama pun yang berpendapat bolehnya mengamalkan hadis palsu. Sementara hadis tentang keutamaan sholat raghaib ini adalah maudhu palsu. Nah, kemudian adapun yang pendapat bolehnya mengamalkan hadis lemah dalam masalah fadailul a'mal, keutamaan amalan, maka itu pun adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Karena yang sahih, yang kuat adalah tidak boleh mengamalkan hadis palsu, baik dalam masalah fadailul a'mal, terlebih dalam masalah ibadah, terlebih dalam masalah akidah. Nah, karena hadis itu ikhwan jazakumullah dibaginya cuma dua, yakni makbul wal mardud, diterima dan ditolak. Termasuk hadis yang ditolak adalah hadis yang lemah. Nah, kecuali kalau hadis yang lemah itu lemahnya bukan lemah sekali, tidak lemah sekali, namun dikuatkan adanya dari hadis dari jalan dan jalur yang lain, sehingga bisa masuk menjadi hadis hasan li ghairi. Hasan karena dikuatkan oleh yang lain dengan syarat hadisnya tidak lemah sekali. Naam. Demikian ditetapkan oleh mayoritas jumhur ulama ul muhaddisin, ulama ahlul hadis. Adapun salat raghaib hadisnya adalah maudhu. Di antara yang juga digunakan dalil, juga hadisnya adalah maudhu palsu. Naam. Yaitu hadis yang potongannya kita sebutkan tadi. Yaitu Rajab Sahrullah wa Sya'ban Sahri wa Ramadan Sahru Ummati. Kemudian di antara lanjutan hadis itu, walakin la taghfalu an awali lailati jum'ah min rajab. Namun kalian jangan terlalaikan dari awal malam Jumat di bulan Rajab. Fa innaha lailatun tusammihal malaikah raghaib. Karena itu malam dinamakan oleh para malaikat sebagai raghaib. Naam. Jadi raghaib itu diambilnya juga dari lafaz hadis, tapi hadisnya palsu. Naam. Wadhalika, lanjutan lafadznya, wadhalika annahu idza madha sulusul lail la yabqa malakun muqarrabun fi jami'is samawati wal ard illa wa yastami'una fil ka'bah wa hawaliha fayatali'u Allahu azza wa jalla alaihim ittila'atan fayaqulu malaikati saluni ma si'tum fayaqulun ya rabbana hajatuna ilaika an taghfira li saumir rajab fayaqulullah azza wajal qad fa'altu dhalik summa qala sallallahu alaihi wasallam wa ma min ahadin yasumu yaumal khamis awalu khamisin fi rajab summa yusalli fi ma bainal isai wal atamah yakni lailatal jum'ah sintai asrata rok'ah. Kemudian lafaz hadis ini yang artinya bahwasannya janganlah kalian terlalaikan dari malam pertama malam Jumat bulan Rajab, karena malam itu adalah malam yang dinamakan oleh para malaikat raghaib. Yang demikian yaitu apabila telah berlalu sepertiga malam, maka tidak tinggal seorang pun malaikat yang dekat dengan Allah di seluruh langit-langit dan bumi, kecuali mereka berkumpul di Ka'bah dan sekitarnya. Maka Allah pun melihat mereka. Kemudian Allah mengatakan, malaikatku, mintalah kalian kepadaku apa yang kalian inginkan. Para malaikat pun mengatakan, wahai Rabb kami, hajat kami kepada engkau adalah agar engkau ampuni satu puasa Rajab. Maka Allah Ta'ala menjawab, sungguh aku telah melakukannya, yakni mengampuni. Maka kemudian di lafaz hadis tersebut dinyatakan bersabda Rasul alaihi salatu wasalam, tidaklah seorang pun puasa di hari Kamis, yakni Kamis pertama bulan Rajab, kemudian salat antara Maghrib dan Isya, yaitu malam Jumat, sebanyak 12 rakaat, maka akan mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan tadi. Allah akan menjaganya, menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga anaknya, menjaga hartanya, dibebaskan dari adab kubur dan dia diberikan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, ini Evan termasuk hadis maudhu, hadis palsu. Nah, disebutkan di dalam kitab Al-Maudhu'at, kumpulan hadis-hadis palsu oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, dan juga yang disebutkan oleh Al-Imam Shaukani rahimahullah dalam Fawaidul Majmu'ah. Selesai tentang salat raghaib. Ada lagi salat nisfi Rajab, pertengahan Rajab. Kalau kita terkenalnya salat nisfi Sa'ban. Dan ada yang menamakan dengan salat nisfu Rajab. Karena mereka berdalil dengan hadis, namun hadisnya palsu. Lafadznya adalah man shalla lailatan nisfi min Rajab arba asrata raka'ah yaqra' fi kulli ra'atin alhamdu marratan wa qul huwallahu ahad 20 marrah. Siapa yang salat malam pertengahan dari Rajab sebanyak 14 rakaat, dia membaca pada setiap rakaatnya Al-Fatihah satu kali dan qul huwallahu ahad 20 kali, maka pahalanya demikian dan demikian sebagaimana tadi tentang salat raghaib di antaranya. Maka ini juga hadisnya palsu. Ikhwan bi jazakumullah. Begitu juga hadis-hadis tentang keutamaan salat yang namanya salat khusus, yakni di bulan malam Jumat bulan Rajab, ini semuanya adalah hadis palsu. Kesimpulannya sebagaimana mengkhususkan puasa di bulan Rajab juga adalah hadisnya dhaif, ada yang hadisnya palsu. Di antara hadis palsu yang juga ini laris, bahkan sudah tersebar di sebagian medsos, nam atau sosmed, inna sahra Rajab sahrun adzim man shoma minhu yauman kataballahu lahu shaum alf sanah. Bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang agung. Barang siapa yang puasa satu hari, maka Allah tuliskan baginya seperti puasa 1000 tahun. Nah, ini juga hadis maudhu, termasuk hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam Al-Maudhu'at, kumpulan hadis-hadis maudhu. Dari apa yang telah kita sebutkan, ikhwan jazakumullah, dari adanya hadis-hadis maudhu tentang keutamaan bulan Rajab dengan amalan-amalan tertentu, maka ini kita maksudkan adalah sebagai tanbih, penegasan dan peringatan tentang tidak adanya khususiyah bulan Rajab dengan puasa, dengan sholat tertentu. Nah, yang ada adalah mencukupkan dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan, yang dituntunkan sebagaimana bulan-bulan yang lain. Nah, hanya saja kita lebih bersemangat dan lebih berharap dari sisi dilipat gandakan pahalanya, karena itu termasuk bulan haram, sebagaimana kita lebih menjauhi, lebih bersemangat untuk menjauhi dosa kemaksiatan, karena dosa dan kemaksiatan di bulan-bulan haram juga berlipat dosanya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Ini terkait dengan hadis-hadis lemah maupun hadis-hadis palsu. Tambahan, ada satu amalan yang ini adalah kebiasaan dahulu, sejak dahulu zaman jahiliyah. apa yang disebut dengan al-atirah atau ar-rajabiyah, yaitu amalan menyembelih hewan kurban khusus di bulan Rajab. Nah, ikhwan fil jazakumullah, memang ada hadis-hadis yang sahih tentang yakni amalan al-atirah, menyembelih hewan kurban diniatkan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun hadis-hadis yang sahih pada hakikatnya itu adalah dihukumi mansukh oleh para ulama, sehingga kesimpulan akhirnya adalah al-atirah, sembelian khusus di bulan Rajab, itu adalah termasuk perkara yang diharamkan karena telah dihilangkan hukumnya, telah dimansukh hukumnya di dalam agama kita, sebagaimana hal itu diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Al-Imam Imam As-Saukani dan yang lainnya di dalam masalah yakni atirah ini. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menyebutkan, menukilkan dari ucapan Al-Imam Ibnu Mundhir tentang hadis-hadis atirah Rajab, sembelihan di bulan Rajab. Waqad kanatil Arab taf'alu dzalika fil jahiliyah. Orang Arab dulu melakukannya di zaman jahiliyah. Kemudian melakukannya sebagian ahlul Islam, kaum muslimin di awal-awal zaman Islam. Maka Rasulullah SAW awalnya memerintahkan atirah tersebut. Summa naha anhuma. Kemudian Rasulullah SAW melarang dari keduanya. Yang dimaksudkan keduanya adalah yang disebut far dan atirah. Far itu sembelihan yang khusus untuk berhala-berhala mereka. Atirah itu sembelihan yang diperuntukkan untuk Allah, namun khusus dilaksanakan bulan Rajab. Nah, awalnya ada hadis-hadis sahih, namun datang hadis yang melarangnya sebagai bentuk nasih yang menghapuskan yang awalnya boleh, yaitu dengan lafaz la far'a wala atirata, tidak ada far' dan tidak ada atirah. Nah, dan hadisnya adalah dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, hadisnya sahih. Maka kata beliau, kata Al-Imam Al-Mundhir dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qayyim, fantahan nas anhuma linahyihi iyahum anha. Maka manusia pun berhenti karena adanya larangan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ma'lumun anna nahya la yakunu illa an syai'in qad kana yaf'al. Wala na'lamu anna ahadan min ahlil ilmi yakul inna nabiya s.a.w. kana nahahum anhuma summa adhina fihima. Dan telah diketahui bahwasanya larangan itu tidaklah terjadi kecuali dalam perkara yang sebelumnya itu dilakukan oleh orang, kemudian dilarang. Dan tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwasanya dulunya dilarang oleh Rasul, kemudian diperintahkan oleh Rasul. Ini tidak ada. Nah, sehingga ikhwan jazakumullah, datang pula hadis yang menyebutkan inna kunna naktaru atiratan fil jahiliyah wa inna kunna nafra far'an fil jahiliyah. Kami dahulu melakukan atirah di zaman jahiliyah dan melakukan far' di zaman jahiliyah. Far' yaitu menyembelih untuk berhala-berhala. maka itu kemudian kami tinggalkan semuanya. Naam. Ini dari ucapan atau pendapat yang dinukilkan oleh Al-Imam Qayyim dari Al-Imam Ibnul Mundhir, dan inilah yang rajih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah. Beliau mengatakan wala tusannul far'ah wal atirah, tidak disyariatkan sembelihan kepada berhala-berhala, tidak pula sembelihan khusus di bulan Rajab. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Saya rasa dalam masalah ini kita cukupkan ikhwan wa jazakumullah sebagai bentuk tanbih, karena adanya sebagian manusia mengagungkan bulan Rajab dengan amalan-amalan khusus yang ternyata tidaklah didukung adanya dalil yang sahih yang bisa dijadikan landasan terhadap amalan-amalan tersebut. Ini kita sebutkan karena terkait dengan datangnya bulan Rajab, supaya kita mendapatkan bimbingan dari tuntunan para ulama terkait dengan tuntunan syariat yang ada pada agama kita. Demikian, untuk itu kita sampaikan alaikum minkum. Sementara yakni materi dari kitab Bulughul Maram belum kita lanjutkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.